السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الحمد لله جماعة dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala akan memberi terkhusus bagi mereka-mereka yang mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beri. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kesempatan. Dan kesempatan ini akan semakin luas, akan semakin nikmat kalau kita syukuri kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan terwujudnya majlis ini, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah dan menyempurnakan nikmatnya ini dan mewafatkan kita di atas kesempurnaan nikmat ini. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala selanjutnya: Fa idza qila lak, maka jika engkau ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Iya. Dengan apa engkau mengenal Allah yang dengannya kamu bisa mewujudkan apa yang disebutkan sebelumnya? Pembahasan sebelumnya. Maka jawab kata beliau, faqul, maka jawab, bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenal Rabb saya dengan ayat-ayatnya dan dengan ciptaan-ciptaannya. Dengan ayat-ayatnya dan dengan ciptaan-ciptaannya. Selanjutnya beliau menyebutkan contoh dari ayat-ayatnya dan contoh dari makhluk-makhluknya. Kata beliau, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya as-samawati as-sab', langit yang tujuh, wal araduna as-sab', bumi yang tujuh, wa man fihinna, dan siapapun yang berada pada keseluruhan makhluk itu, wa ma bainahuma, dan apapun yang berada di antara keduanya. Seluruhnya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang memasuki pembahasan kedua dalam pokok yang pertama ini. Pembahasan yang pertama, jika engkau ditanya, marabbuk, siapa rob engkau? Maka jawaban orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar adalah yang menyatakan bahwa rob saya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya dan seluruhnya dengan hamparan dan curahan nikmat darinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sajalah yang saya sembah, yang saya ibadahi, tak ada sembahan selainnya. Ini apa? Ini pengenalan. Sekarang pembahasan kedua, kamu mengenal Allah dengan apa? Kata beliau, disebutkan dua hal, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluknya, dengan ciptaan-ciptaannya. Ayat, ayat itu maknanya tanda yang sangat jelas. Ayat akan sesuatu berarti tanda yang jelas akan sesuatu. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua secara global. Ada ayatul kauniyah dan yang kedua ayatus syar'iyyah. Yang pertama, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah yang nampak, yang telah ada. Yang kedua, ayatus syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyyah yang merupakan syariat. Ayatul kauniyah yang boleh disebutkan sebagai contoh di sini. Di antara ayat-ayatnya malam dan siang, matahari dan bulan. Paham? Ini ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, serta seluruh isinya adalah ayat-ayat kauniyah. Adapun ayat-ayat syar'iyyah adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, setelah beliau mengatakan kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat-Nya, beliau sebutkan lagi dan dengan makhluk-makhluk-Nya. Padahal makhluk ciptaan Allah masuk dalam ayat juga. Ayat kauniyah. Iya. Bisakah yang seperti ini? Jawabannya bisa dan sangat banyak. Ini dalam bahasa Arab, iya, dikatakan masuk dalam bab atfil khas alal am, mengatofkan, mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Sama kalau saya katakan orang-orang sudah datang dan Muhammad Ali, iya. Padahal Muhammad Ali masuk juga dalam orang-orang kan? Ini masuk dalam bab mengatofkan sesuatu, mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Wallahu a'lam. Mungkin di antara maksud beliau, iya, beliau ingin menegaskan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dua. Iya. Dan di antara ayat, iya, yang sangat nampak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang tidak bisa terpungkiri. Kalau ayat-ayat syariah, iya, ayat-ayat syariah, iya, orang Yahudi, orang Nasara, iya, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iya. Tetapi ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, mereka tidak bisa mengingkari. Mereka yakini bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan di sini wa makhluqatihi, dan dengan ciptaan-ciptaannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Beliau mencontohkan pada pembahasan ayat-ayat malam dan siang, matahari dan bulan. Perlu antum ketahui, sesuatu dikatakan ayat ketika dia betul-betul menunjukkan kejelasan. Jelas betul. Menjadi tanda menjadi ayat. Beliau sebutkan di sini empat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang saling berhubungan, siang dan malam, matahari dan bulan. Iya. Keempat perkara ini saling berhubungan. Siang pasti disusul oleh malam, malam menyusul siang. Pada siang ada matahari, pada malam ada bulan. Ini saling susul menyusul. Sekarang mana dalil bahwa keempat ini adalah ayat? Beliau sebutkan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat-ayat Allah, kata Allah, ini Allah yang mengatakannya, pasti-pasti ini adalah ayat. Di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-sekali kalian sujud kepada matahari dan bulan. Setelah larangan ini disusul dengan perintah, wasjudu lillah. Sujudlah hanya kepada Allah. Alladhi khalaqahun. Yang telah mencipta mereka. Menunjukkan bahwa mereka-mereka ini, matahari, bulan, siang dan malam adalah ciptaan juga. Alladhi khalaqahun. Yang telah mencipta mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian memang hanya kepadanya beribadah. Dalil beliau ini jelas sekali menunjukkan bahwa malam dan siang, matahari dan bulan adalah bahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sekaligus makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang pernahkah dalam kehidupan kita ada orang yang tidak mengenal matahari dan bulan? Tidak mengetahui siang dan malam? Pernah? Tidak pernah. Sehingga dia betul-betul ayat. Sebab seluruhnya mengetahui, seluruhnya mengalami, seluruhnya merasakan. Hanya menjadi permasalahan adalah apakah siang dan malam yang terus kita berada di dalamnya, matahari dan bulan yang terus-menerus kita saksikan, betul-betul mampu kita jadikan sebagai ayat yang dengannya kita bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Yang jelas Allah telah menyatakannya sebagai ayat. Jelas? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakannya sebagai ayat dan tidak kita teranggap sebagai ayat kecuali jelas menunjukkan akan penciptanya. Berarti ikhwah, ada perkara yang sangat jelas walaupun kita tidak terlalu berpikir. Ini wallahu alam termasuk di antara perkara-perkara yang menunjukkan bahwa dia adalah ayat yang sangat jelas. Tidak terlalu banyak orang berpikir. Tidak terlalu repot orang berpikir. Meras pikiran untuk tidak. Langsung jelas dia ayat. Tapi karena kelalaian yang sangat ayat yang terus menerus nampak dan nampak ini, jelas dan jelas ini, tidak mampu kita jadikan sebagai ayat, tidak kita rasakan sebagai ayat. Ini bagi sebahagian manusia. Padahal keberadaan makhluk-makhluk ini sebagai ayat sangat jelas. Lihat pergantian siang dan malam. Sebelum maghrib kita masih berada di atas pada siang. Masuk maghrib, masuk malam. Dan malam terus berjalan. Semakin gelap, semakin gelap. Tapi akhirnya kegelapan itu akan memudar. disusul dengan munculnya fajar, masuklah siang. Terus silih berganti, muncul siang, habis disusul oleh malam. Apa yang dapat kita pahami dari perkara ini? Terlalu banyak. Yang jelas, pergantian siang dan malam sangat teratur. Iya kan? Iya. Mungkinkah keteraturan yang sangat luar biasa, sangat sempurna, sangat hebat, tampak dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang mencipta dan mengaturnya? Mungkin. Sangat tidak diterima oleh akal. Tidak usahlah dulu pengaturan yang seperti ini. Iya. Yang ketika muncul malam akan terjadi ini, terjadi itu. Iya, terjadi ini dan terjadi itu. Burung-burung akan kembali. Manusia akan masuk. Iya. Kembali ke rumahnya. Luar biasa, betul-betul. Lain keadaan malam dan siang. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan malam dengan kekhususan-kekhususannya. Allah ciptakan siang dengan kekhususan-kekhususannya. Dan ini silih berganti dengan keteraturan yang sangat luar biasa. Terus menerus kita alami. Sangat tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Kita hubungkan dengan munculnya matahari pada waktu siang. Tidak pernah matahari langsung muncul tengah. Iya. Muncul pada waktu siang. Iya. Sedikit demi sedikit. Dengan cahaya ketika muncul pertengahan dan akhirnya berbeda. Ketika baru muncul, dia punya pengaruh tersendiri. Pertengahan mempunyai pengaruh tersendiri. Ketika di akhir, akan tenggelam mempunyai pengaruh tersendiri. Terus menerus. Pengaruhnya bukan hanya dalam tubuh kita. Tapi seluruh makhluk. Bukan hanya dalam tubuh seluruh makhluk, tapi dalam aktivitas kita pula. Dalam kehidupan kesadaran kita pula. Allah subhanahu wa ta'ala pergantikan siang dan malam. Disusul oleh malam. Muncul bulan. Demikian seterusnya. Semuanya ini jelas menunjukkan hebatnya makhluk ini, yang menunjukkan tidak mungkin tidak ada penciptanya. Hebatnya pengaturan makhluk ini, yang menunjukkan tidak akan mungkin, tidak ada yang mengaturnya. Ini kasar ini. Ini masih kasar ini. Jelas ini. Sehingga dari sinilah dipastikan bahwa ada pencipta, ada penguasa, ada pengatur alam semesta. Ini tidak mungkin terpungkiri. Walaupun orang yang mengingkari tidak adanya Tuhan. Walaupun orang yang mengingkari tidak adanya Tuhan. Mengingkari keberadaan Tuhan. Menyatakan tidak adanya Tuhan. Tidak akan mungkin dia ingkari apa yang ada di dalam hatinya. Yang merupakan titik-titik fitrah yang masih tertinggal. Ada yang mengatur, ada yang mengatur. Ada yang di atas segalanya. Kalau dari kejauhan di gunung kita melihat pada waktu malam ada cahaya. Kemudian cahaya itu dipadamkan. Lampu. Kemudian beberapa saat kemudian dinyalakan lagi. Kita saksikan. Beberapa saat kemudian dimatikan lagi. Kemudian ajak orang ateis yang mengingkari adanya Tuhan. Katakan bahwa itu nyala dan mati sendiri secara otomatis. Itu nyala, mati sendiri. Itu akan diingkari, tidak akan mungkin. Pasti ada yang mengatur. Iya. Kalau sekedar cahaya dan gelap dalam waktu yang singkat, yang sangat kecil, pasti ada yang mengatur. Apalagi yang sangat luar biasa hebatnya ini. Pengaturan lampu pada waktu malam. Iya. Mungkinkah ada yang berpikir tidak ada yang mengatur? Iya. Nyalanya lampu, padamnya, kekuatannya. Iya. Tidak mungkin. Ketika padam langsung kita ke padam itu langsung kita salahkan. Ini petugas PLN. Langsung kita tahu siapa yang ngatur ini. Walaupun orangnya tidak tahu kondisi Indonesia misalnya baru datang. Apa ini petugasnya ini? Dia kan tahu itu pasti kan disebut minimal petugasnya. Dia omelin. Itu akan mungkin ini kan. Padahal ini pengaturan cahaya yang sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan kekuatan cahaya matahari. Ayat yang sangat jelas. Ini masih terlalu jelas. Masih dari sisi pastinya ada yang mengadakan. Pastinya ada yang mengatur. Iya. Pastinya ada. Sebab keteraturannya sangat luar biasa. Keteraturannya sangat luar biasa. Pada musim kemarau, pada musim hujan, berbeda panjang malam, panjang siang waktunya. Dan tidak pernah berubah pengaturan ini. Matahari kadang persis di tengah kita, kadang condong ke kanan, kadang ke kiri. Tidak pernah. Sekali pengaturan yang sangat detail. Ini masih angkasa ini nampak jelas. Kalau pengenalan kita sudah sampai di sini, maka alhamdulillah. Tapi ingat, pengenalan ini belum membedakan muslim dan kafirnya seseorang. Sebab kafir dan orang-orang musyrikin mengenal Allah dari ayat-ayatnya juga sampai ke situ. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur, yang mencipta, yang menguasai. Mereka juga akui sampai di situ. Jelas? Sekarang lanjutkan. Uraian paparan nikmat, hamparan nikmat, curahan nikmat dari pencipta, pengatur, penguasa semua itu. Disitu akan melahirkan cinta kepada yang mengatur. Akan melahirkan pembesaran, pengagungan kepada yang mengatur. Akan melahirkan harapan, pemuliaan kepada yang mengatur. Kalau diurai lebih jauh lagi. Coba kalau seandainya malam terus. Allah inginkan siang dan malam. Yang Allah inginkan dari pengaturannya ini siang dan malam. Supaya lahir manfaat yang tidak tertandingi. Yang tidak akan mungkin kita tulis dengan pena berapapun jumlah cintanya. Dan berapapun jumlah pena. Takkan bisa. Tapi jawabkan seandainya siang terus. Iya. Tidak usahlah dulu siang terus. Kemarau saja. Pergantian kemarau, musim hujan. Iya. Yang kita alami tiap tahun. Yang harusnya sudah ada persiapan ini dan itu ya. Yang sudah terbiasa kita. Itu Kadang masih banyak orang yang ngomel. Becek ini, kalau hujan becek, banjir ini becek. Bahasa baju kita. Tapi ketika kemarau, banyaknya debu ini. Gak bisa kita jalan, gak bisa. Manfaat jamaah luar biasa. Iya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Uraian ini, mengurai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang bisa mengurainya sampai habis. Yang jelas, semua pembahasan manusia akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, tidak akan mungkin lepas dari adanya pergantian siang dan malam ini. Adanya bulan dan matahari. Tidak lepas dari itu. Apakah dalam bidang perpolitikan, iya, kependudukan, pertanian, perikanan, kelautan, perekonomian, seluruh aspek kehidupan manusia. Kebaikan yang lahir dari seluruh aspek itu tidak lepas dari itu. Tidak akan mungkin bisa dilepas dari perkara itu. Iya. Manfaat, iya, di laut, pada pertanian, pada perekonomian, pada pemerintahan, iya, pada perpolitikan, pada keamanan, iya, pada kondisi sosial masyarakat, seluruhnya tidak akan bisa, akan kacau kalau siang terus. Iya. Kalau siang terus. Demikian pula kalau malam terus. Gimana seandainya kalau malam terus? Ya, sudah di demo sudah itu PLN. Habis itu. Sudah kacau. Kalau muncul demo, muncul kekacauan. Berpikir lagi, oh begini, begini. Tidak akan bisa lepas. Produksi makanan kita, minuman kita, iya, yang ada di persawahan, di perkebunan, yang ada di laut, yang ada di hempas, itu betul-betul terpengaruh oleh kondisi. Yang jelas manfaatnya ketika ada siang dan malam, ketika ada matahari dan bulan. Yang teratur dengan sebaik-baik pengaturan. Manfaatnya luar biasa. Ini sudah masuk menjelaskan. Rahmat Allah yang mengatur. Tadi kalau sampai di sini, kalau sudah sampai di sini, itu masih jawaban. Rabbi Allah alladhi rabbani bini amihi. Baru di situ itu bini amihi dengan nikmat-nikmatnya. Sadar bahwa itulah nikmat. Kita dicipta dengan hamparan nikmat. Ini belum. Sebab orang musyrikin juga akui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semua itu adalah hujjah untuk pengenalan yang sebenarnya, yang disinilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Kalau begitu sembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pengaturan yang maha luar biasa ini menunjukkan satu saja yang mengatur, satu saja yang menguasai, satu saja yang menginginkan rahmat kepada kita, satu saja yang menginginkan kebaikan kepada kita, satu saja yang mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dia saja yang harus kita sembah, tidak selainnya. Sini muncul. Ingat, tak satu pun yang disembah, yang dimuliakan, diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali karena asalnya ada nilai ketergantungan kepadanya. Sementara asal ketergantungan itu karena yakin dia memiliki. Padahal asalnya sudah jelas, tidak ada yang memiliki kecuali hanya satu. Berarti gugur kan? Berarti hujjah itu. Kalau kita sudah yakin hanya satu yang menguasai, satu yang memiliki, gugur seluruh ketergantungan kepada siapapun juga yang tidak memiliki. Kebodohan itu. Karena itulah lihat besarnya manfaat matahari, besarnya manfaat bulan. Tetap kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Sementara yang datang di kuburan, itu apa itu? Kalau mau dibandingkan dengan manfaatnya matahari dan bulan. Iya. Penghuni ini, penghuni itu. Bahkan mendapatkan yang penghuni ini pun tidak mendatangkan manfaat sedikit pun juga, kecuali hanya bencana demi bencana. Syaitan tidak mendatangkan kebaikan kecuali bencana demi bencana saja. Bisroran terpengaruh, la ilaha illallah. Lihat, betul-betul ayat. Jelas ya? Yang jelas ini kalau antum kaji terus, pokoknya kesimpulannya ke situ. Nanti benar pengkajian itu kalau kesimpulannya ke situ, pada pembahasan awal itu. Hanya dengan cara lihat ayat-ayat ini. Lihat. Sampai jelas. Ada lagi perkara, jelas juga dengan sejelas-jelasnya. Hanya perkara ini lebih banyak yang tidak paham. Bahwa ternyata ayat-ayat ini, pergantian siang dan malam, matahari dan bulan ini, betul-betul ayat yang menunjukkan pastinya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan memperhebat ibadah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak sisi. Sisi yang pertama, lihat pergantian siang dan malam. Pasti menunjukkan kemampuannya. Kemampuan Allah yang tanpa batas. Iya kan? Iya tidak? Pasti menunjukkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sangat mampu terhadap segala sesuatu. Bisa dipahami ke situ? Matahari, bulan, penciptaannya, pengadaannya, cahayanya, ininya dan itunya, betul-betul menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa. Allah ciptakan makhluk-makhluk besar. Yang betul-betul menjadi ayat yang nampak pada kita terus-menerus. Bukankah dia menjadi dalil, menjadi bukti akan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa? Kalau yakin akan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, maka harus lebih yakin akan pengadaan makhluk yang sangat kecil itu. Sekadar dihidupkan kembali, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencipta makhluk yang besar saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, apalagi sekadar menghidupkan makhluk yang kecil, yang tercipta dari bagian kecil dari tanah. Iya, pasti kalau begitu hari berbangkit. Sisi yang lain, lihat hikmah Allah. Iya, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan ini. Allah ciptakan daun ini dengan manfaat ini, fungsinya ini, masya Allah, luar biasa hikmahnya. Allah ciptakan tumbuhan ini, zat ini, Allah ciptakan ini dan itu, unsur ini, kandungan ini dalam air, dalam batu, dan luar biasa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adakan ini, terjadi apa, hujan ini dan itu, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam. Yang jelas pelajari dari pengaturan siang dan malam ini, adanya matahari dan bulan ini, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat hikmah Allah yang sangat luar biasa, yang sangat dalam, yang sangat sempurna, yang dengannya kita akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya. Dengan melihat pergantian siang dan malam, apa yang terjadi padanya, melihat bulan dan siang, bulan dan matahari, dan apa akibat dari keduanya, akan lahir paham hikmah Allah yang sangat luar biasa. Sehingga kadang kita melihat, luar biasa Allah ya, untung Allah ciptakan ini. Coba kalau tidak ada yang ini, jadi apa kita? Coba kalau tidak ada yang ini, jadi apa kita? Kalau tidak ada ini, jadi apa kita? Maka ketahuilah ikhwah, kalau kita mampu memahami perkara itu, maka pantaskah Allah yang maha sempurna hikmahnya mencipta manusia tanpa maksud, tanpa tujuan? Nah, pantaskah manusia dicipta dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, dalam bentuk yang semulia-mulia bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata disamakan dengan hewan? Iya, tidak diperintah, tidak dilarang, mati seperti itu saja. Tidak mungkin. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menafikan perkara ini. Ya, sini. Sisi yang lain. Lihat pergantian siang dan malam. Siang muncul. Ya. Menguat, menguat, akhirnya melemah, melemah. Berakhir muncul malam. Iya, menguat, menguat, akhirnya melemah, muncul siang. Pergantian siang dan malam menunjukkan apa? Adanya awal dan adanya akhir. Iya tidak? Menunjukkan adanya awal, adanya akhir. Maka demikian pula penciptaan kita. Iya, yang berawal dan pasti berakhir. Yang diadakan dan pasti akan dikembalikan. Paham? Paham pendalilannya ini? Demikian pula matahari dan bulan. Lihat, ketika matahari muncul dan langsung panas ketika seperti tengah hari, padahal bulat penuh, tapi menguat, menguat, semakin luar biasa, semakin luar biasa. Tepat tengah hari luar biasa panasnya, tapi ternyata kekuatan ini akhirnya harus berkurang dan berkurang sampai akhirnya melemah, sirna. Bulan pun demikian. Ketika baru muncul, iya, hilal seperti garis cahaya yang sangat tipis, sangat kecil. Bertambah malam, bertambah kekuatannya, cahayanya bertambah besarnya, sampai akhirnya pada pertengahan sempurna dia di tengah. Iya, purnama. Hitungan 14-15. Iya, sempurna bulatannya, sempurna cahayanya. Tapi ternyata tetap tidak bertahan. Iya, berkurang dan berkurang sampai akhirnya lenyap. Bukankah ini jelas? Ayat yang sangat nampak, yang kita saksikan setiap saat, yang kita alami setiap saat, menunjukkan adanya awal dan adanya akhir, adanya pengadaan dan adanya pengembalian. Pasti diadakan dan dikembalikan. Maka kita pun demikian, jamaah. Yang dicipta dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, kita diciptakan pada awal penciptaan kita dan pasti berakhir. Tidak ada yang kuat terus, pasti akan melemah. Tidak ada yang muda terus, pasti akan jadi tua. Tidak akan hidup terus, pasti akan mati. Dan ini menunjukkan kalau ada awal, iya, dan pasti ada yang pengembalian kembali. Jelas ya? Ini ayat ini. Uraian dia adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, sangat tampak, sangat luar biasa. Ini ya, kesimpulannya ikhwah, seluruh pembahasan tentang siang dan malam, matahari dan bulan, itu tidak akan lepas dari kehebatan Allah, hikmah Allah, keadilan Allah, rahmat Allah, kekuasaan Allah, keilmunya Allah, kemampuannya Allah. Yang semuanya aneh ini adalah ilmu yang harus tertanam kuat di dalam hati kita, yang dengannya kita nyatakan dia saja yang saya sembah, iya, yang saya agungkan, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya harapkan, yang saya takuti, tempat saya bergantung, dia saja yang serahkan padanya ibadah di masjid dan di luar masjid, tidak pada selainnya. Sebab kita sudah yakin selainnya dicipta, dikuasai, diatur, selainnya diberi. Jelas ya? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sujud adalah ibadah besar. Jadi khususkan di sini disebutkan. Sujud sebagaimana posisi kita. Sujud itu ibadah besar. Karena itulah sedekat-dekat hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika sujud. Karena itu perbanyak doa ketika sujud. Kata Nabi SAW. Wasjudu lillah, dan sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode pengajaran dalam Quran. Larangan disusul dengan perintah. Tidak boleh itu. Nah, ini yang boleh. Itu metode pengajaran, metode mendidik seperti itu. Anak-anak, jangan-jangan itu harus sudah siapkan apa yang boleh. Tidak boleh itu yang ini. Gitu metode pengajaran. Jelas ini. Metode memperbaiki diri juga begitu. Iya. Masih susah meninggalkan satu jenis maksiat. Paham? Iya. Lakukan dua metode. Tinggalkan, kemudian arahkan kepada yang merupakan lawannya. Upayakan tinggalkan dia. Kemudian arahkan diri kita kepada lawannya. Sehingga terkikis sedikit. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta mereka. Menjadi dalil bagi kita metode pengenalan kepada Allah. Bahwa apa? Sujud kepada Allah merupakan ibadah, kan? Ini puncak pengenalan. Ketika sudah orang beribadah sudah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dalilnya apa? Kenapa hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya? Sebab Allah satu-satunya pencipta. Selainnya hanyalah ciptaan. Ini namanya metode apa? Menetapkan uluhiyatullah, iya, dengan dalil rububiyatullah. Iya. Hujjah-hujjah seperti ini banyak dalam Al-Quran diarahkan kepada orang-orang musyrikin. Sebab orang musyrikin meyakini rububiyatullah, Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah jadikan hujjah agar supaya mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah, tidak selainnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kemurnian ibadah adalah perkara yang betul-betul merupakan tuntutan dalam syariat, bukan sekedar beribadah. Iyyahu ta'budun, iyyahu maf'ulun bihi, objek dikedepankan sehingga melahirkan makna pengkhususan. Sama maknanya iyyaka na'budu, iyyaka kepada engkau kami beribadah. Dikedepankan kepada engkau supaya lahir makna pengkhususan. Hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selainnya. Kalau di sini apa? Iyyahu ta'budun, kepadanya kalian beribadah. Dikedepankan sehingga lahir makna hanya kepadanya kalian beribadah, tidak kepada selainnya. Berarti jelaskan. Allah awali dengan pembahasan ayat-ayat, kemudian diakhiri tentang puncak pengenalan itu. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dengan hujjah apa? Dengan hujjah hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Selainnya adalah cipta. Dengan ayat-ayat yang sangat jelas, matahari dan bulan, siang dan malam. Jelas ya? Insyaallah taala cukup. Subhanakallahumma hamdika, insyaallah.